Bagaimana menurut Ustaz tentang orang yang enggan berpolitik? Kalau umat Islam ditinggalkannya politik, kalau umat Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang politik tapi tak paham Islam. Itu kata Najmuddin Erbakan. Makanya dulu Buya Hamka berpolitik, Syekh Dr. Muhammad Nasir berpolitik, Ustaz Samad kenapa tak masuk politik? Saya tak paham paham politik. Tapi adik-adik yang ambil FISIPOL, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial Ilmu Politik, lanjutkan. Ustaz Samad, ya, saya mau mencalek DPR tahun ini, Pak Ustaz. Boleh, Pak Ustaz. Kamu mau jadi DPR? Ya, sanggup kau perjuangkan tiga. Apa itu, Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di DPR, kau akan perjuangkan pendidikan agama di sekolah umum. Yang kedua, buatkan perda syariah. Yang ketiga, perjuangkan Islam dengan politik. Insyaallah, Pak Ustaz. Insyaallah, Pak Ustaz. Sampai sekarang tak ada nelpon-nelpon. Menurut Pak Ustaz, tentang demokrasi, Pak Ustaz, demokrasi itu adalah pisau. Kalau dipotongkan ke leher kambing, dapat pahala. Tapi kalau dipotongkan ke leher kita, mati kita. Saya kasih contoh. 10 anak menerapkan demokrasi. Ayo kita cabut karaoke yuk. Yang 9 setuju, yang 1 tak setuju. Saat itu demokrasi jahat. Karena gara-gara demokrasi 9 orang menang, suara terbanyak, suara Tuhan. Tapi bisa dibalik. Setelah anak-anak tadi ngaji, terapkan demokrasi. Ayo kita karaoke. Tapi udah ngaji, maka berubah. Yang 9 tak setuju, yang 1 setuju. Maka saat itu yang menang adalah yang benar. Oleh sebab itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Min Fiqhid Daulah, diterbitkan oleh Darus Syuruk Beirut, itu adalah cara persaksian. Saya Abdul Somad, orang Riau, bersaksi bahwa orang ini layak saya pimpin pilih sebagai gubernur Riau. Ingat, bulan 6 2018 kita akan mencoblos. Pilihlah pemimpin yang bisa memperjuangkan Islam di Riau di masa akan datang. Nomornya Pak Ustaz, belum ada pendaftaran ke KPU. Saya pernah dengar cerita bahwa yang mencabut nyawa kita bukan malaikat Israel. Apa? Tapi ada yang membantu malaikat Israel. Israel hanya mencabut nyawa saat ditenggorokan saja. Apa benar itu Pak Ustaz? Malakul maut. Itu yang betul dalam surat Alif Lam Mim Tanzil yang dibaca solat subuh. Malakul maut, malaikal maut, itu yang dalam Quran. Oleh sebab itu malaikul maut punya akwan. Akwan itu staf-staf penolongnya. Jadi malaikal maut kan cuma satu, Pak Ustaz. Yang mati banyak. Jadi mana dia mencabut-cabut sibuk lah dia. Dia ada akwan, para penolong-penolongnya. Dia semacam general manager yang akan mengurus, bantu oleh yang lain. Ustaz pernah bilang hadis lemah bisa menjadi hasan kalau banyak jalurnya. Anas masih belum paham, Pak Ustaz. Tolong jelaskan. Ini memang dua SKS. 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, ujian semester, ujian akhir. Saya ngajarnya di lokal ulumul hadis. Kamu dapat hadis ini dari siapa? Dari Imam Tirmizi, Pak Ustaz. Dari jalur Imam Tirmizi. Ya, Imam Tirmizi sampai ke Nabi. Yang kedua ini dari mana? Dari Mustadrak Al-Hakim, Pak Ustaz. Terus yang satu dari mana? Ini dapat saya dari Musnad Ahmad bin Hanbal, Pak Ustaz. Jalur dari Musnad bin Hanbal sampai ke Nabi, dhaif. Dhaif. Tapi jalur yang Tirmizi, dhaif juga. Jalur yang ini dhaif juga. Tapi karena jalurnya banyak, bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Dengan syarat tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Kalau ada periwayatnya kadzab, tak bisa dia naik derajatnya. Contoh lain, jalur yang ini dhaif, sampai ke Nabi dhaif. Tapi yang ini jalur ini hasan. Maka hadis yang ini disebut namanya hadza isnaduhu dhaifun irtaqat darajatuhu ila hadis hasan li ghairi. Dia sebetulnya dhaif tapi naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, hasan karena yang tadi. Tak juga paham, Pak Ustaz. Nantilah di lokal saja. Ana mau belajar bahasa Arab. Belajar huwa huma hum. Dalam bahasa Arab huwa dia, laki-laki. Dalam Al-Quran huwa Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Apakah Allah itu laki-laki? Pertanyaan ini dari teman ana yang non-muslim. Dia bertanya kepada ana, tapi ana tak bisa jawab karena ana tipis ilmu. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Ada muzakkar hakiki, laki-laki sebenar laki-laki. Haza rajulun, laki-laki. Ada muannas hakiki, perempuan sebenar perempuan. Hazihi imra'atun, ini perempuan. Tapi ada yang majazi, bukan hakiki, bukan sebenarnya, majazi, kiasan. Contoh, kalau saya menunjuk matahari, matahari itu tidak disebut haza syamsun, tapi matahari disebut hazihi syamsun. Kalau bulan, zalika qamarun. Zalika, laki-laki. Waktu saya nunjuk bulan, zalika qamarun. Tapi waktu mau nunjuk matahari, tilka syamsun. Masa matahari jantan, bulan betina? Maka itu tidak lagi berlaku hukum hakiki, tapi berlaku hukum majazi. Bukan hakiki. Yang hakiki ini, haza rajulun, tilka imra'atun, hazihi imra'atun, zalika rajulun. Tapi ketika saya mau menunjuk yang bukan muzakkar, bukan mu'annas, maka yang dipakai adalah majazi. Maka ada tiga. Hakiki, muzakkar hakiki. Muzakkar majazi, mu'annas hakiki, mu'annas majazi. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Dia tak menangkap itu. Dia tak pandai bahasa Arab. Kita dudukkan dia, fahamkan bahasa Arab. Makanya orang Islam mesti bisa bahasa Arab. Apa benar orang berkurban tak boleh motong kuku? Man ra'a minkum hilala Zulhijjah. Siapa di antara kalian yang menengok bulan Zulhijjah? Maksudnya tanggal 1. Ingat, tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 23 Agustus hari Rabu. Puasa sunat. Dari tanggal 23 sampai tanggal 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bagus puasa 9 hari. Yang tak bisa puasa, banyak-banyak solat sunat. Yang tak bisa solat sunat, banyak-banyak baca Quran. Yang tak bisa baca Quran, banyak-banyak zikir. Yang tak bisa zikir, mati aja lah. Kalau kamu mau berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi, kamu mau berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Hukumnya sunat mu'akkad, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jangan potong rambut, jangan cukur kumis, jangan potong janggut, jangan potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai motong kurban. Setelah memotong, barulah potong kuku, rapikan kumis, pangkas rambut, dan lain sebagainya. Hukumnya sunat, bukan wajib. Bagaimana menanggapi perpecahan umat di masa sekarang? Apa yang harus kita lakukan, Pak Ustaz? Ustaz Adi Hidayat itu ormasnya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Saya tak Muhammadiyah. Saya 5 tahun jadi anggota lembaga Bahsul Masail NU Riau, Sekolah Al-Wasliyah. Sekarang di bagian fatwa Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tapi dia tak pernah menyalahkan saya, saya pun tak pernah menyalahkan. Bahwa ada orang bismillahnya sir, saya hormati. Saya kalau imam bismillah saya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Muhammadiyah bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak ada saya salah. Ustaz kan enggak pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah Jalan Paus. 6 bulan ceramah di Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana. Tak ada pernah masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita petantang petenteng. Dah tahu masjid itu Masjid Muhammadiyah. Tunjukkan. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, tak pernah baca Bismillah Jahar waktu di Makkah, tapi waktu disuruh jadi imam di Istiqlal Jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Malu pula sama Syekh Rasid. Avanza putih BM1685JP mohon dipindah. Ini tak ada hubungan dengan Bismillah Jahar. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dari sebagian Ustadz yang hidup dalam Islam tapi tidak menghidupkan Islam? Misalnya ada seorang Ustadz yang mengejar bayaran ataupun amplop dari jamaah, sementara kita tahu Rasulullah tak pernah meminta bayaran seperak pun dari umatnya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ketika yang bawa pena tolong tulis. Ketika ya, ketikanya jangan tulis, angka-angkanya saja tulis. Ketika Nabi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua, dapat harta rampasan perang sebanyak 50 ribu keping uang dinar. 50 ribu keping uang dinar. 50 ribu keping uang dinar. Satu dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta sekarang. Nah, yang punya kalkulator, 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar. Saya ulang, 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Khumus, khamsah lima, khumus seperlima. Sekarang pertanyaannya, jika perang Badar memperoleh 100 miliar, jatah Nabi seperlima, berapakah Nabi dapat gaji waktu itu? Berapa? Yang bilang Nabi tak punya gaji tadi siapa? Ngajinya di mana? Lalu Imam Masjidil Haram itu, Khatib Abdurrahman Sudais, Suud Surem di Masjidil Haram Masjid Nabawi digaji enggak? Digaji, gajinya dari mana? Baitul mal. Baitul mal itu dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, ghanimah, harta rampasan perang. Makanya kalau ngaji khatam. Jangan setengah-setengah. Nabi tak ada menerima gaji. 20 miliar, Mas. 20 miliar. Mestinya Pekanbaru ini punya Baitul mal. Jadi kota hari Jumat tak ada lagi lewat. Bait rumah, baitullah masjid tempat sholat, baitul mal tempat harta, zakat, wakaf, infak, sodakoh. Ustadz-ustadz, penceramah, mubalid tidak lagi dikasih amplop. Jangan-jangan ustadz ngambil amplop. Memang ustadz gak ngambil amplop. Dari mana dia dikasih gaji? Transfer langsung ke nomor rekeningnya. Gitu. Jelas? Jangan jadi fitnah nanti. Apakah boleh masjid menggunakan mengambil sebagian daging kurban untuk dimasak menjadi makanan panitia yang dimakan bersama? Setelah dipotong daging pun bertimbun setinggi bukit Uhud. Datang seorang ibu-ibu memotong daging, setelah dipotong dicincang, dikasih bumbu daun seledri, daun sup, dimasak, diajak makan, yummy. Yang dimakan ini daging punya siapa? Tak jelas status kepemilikannya. STJ, status tak jelas. Masalah nih Pak Ustadz, masalah. Lalu menghalalkannya gimana caranya? Gini cara menghalalkannya. Bapak-bapak pemilik sapi nomor satu, ya. Bapak Dr. Andus Pulan, Bapak Kiai Haji Pulan, Bapak Insinyur Pulan, Bapak Dr. Pulan, Bapak Profesor Pulan. Datang 7 orang. Pak, sapi bapak ini ya, ya minta kami 5 kilo mau kami masak pagi ini ya pak. Kami kalau makan lontong sayur tak bertenaga pak. Kata mereka ambillah. Ada satu yang mantan preman, nggak boleh, tak bisa. Ah, kan ada pisau sudah. Ah, minta ya pak. Ayolah, ambillah, ambillah. Kalau udah kata dia ambillah, maka bolehlah diambil 5 kilo, 10 kilo. Apa boleh kita menawar harga hewan kurban? Boleh. tim survei pergi ke Muara Lembu, pergi ke Payakumbuh mencari. Baraka, siap. Ampek balai juta. Tiga balai misal. Oh, jangan tawar-tawar. Ini untuk kurban, tak boleh tawar. Mana pula ada dalil? Itu dia aja membuat. Kalau ada hadisnya, hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang kambing itulah, biar jangan tawar. Sekarang saya lagi haid. Mohon maaf cakap halangan. Apakah boleh saya duduk dalam masjid? Soalnya jarang-jarang bisa lihat Ustaz Somad secara langsung. Ada gambar orang senyum. Maka saya membacanya. Orang yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh iktikaf, tidak boleh puasa, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran. 7. Begitu kata kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kami Pak Ustaz yang mau mendengar pengajian di mana? Di emperan masjid. Dalam ni tu ya, emperan boleh. Emperan masjid itu untuk orang yang berhalangan. Mohon maaf, bukan saya yang bilang bapak berhalangan. Apa hukum berkurban Idul Adha menggunakan nama kedua orang tua keluarga yang sudah meninggal? Boleh, pahalanya sampai. Baca buku 33 tanya jawab kurban hasil muzakarah alumni Al-Azhar Mesir yang berasal dari Riau di Masjid An-Nur berapa tahun yang lalu. Dalilnya mana? Nabi waktu kita memotong, Allahumma adzahan Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pahalanya sampai karena waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya kambing satu lagi dipotongnya. Allahumma hazan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sebagian sudah ada meninggal. Sampai. Seandainya tak sampai, pasti kata Nabi, ini untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Pada saat melaksanakan sholat wajib berjamaah, orang yang berada di sop depan buang angin dan meninggalkan sopnya. Pada saat itu yang berada di belakang dan kiri kanannya tak bergeser menggantikan posisinya. Karena orang itu takut kalau tegak di situ dia terkentut juga. Itu tambahan dari saya tadi. Apakah sah sholat mereka Pak Ustaz? Sahnya, sholatnya sah, hanya saja tak sempurna. Karena kata Nabi, sawus sufuf, lurus dan rapatkan saf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena sempurnanya saf, sempurnanya salat kalau rapat. Maka tak boleh imam mengangkat takbiratul ihram sebelum tengok saf. Lurus saf, kaki tengok kaki, sama bahu tengok bahu. Bagaimana cara mengganti salat bagi wanita yang berhalangan? Perempuan yang meninggalkan sholat 7 hari karena halangan tidak perlu diqadha. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, umirna biqadha'is shaum walam nu'mar biqadha'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa tapi tak disuruh mengqadha sholat bagi perempuan hamil. Bagi laki-laki yang mau tak mengqadha, Bagaimana adab bertetangga agar tak sibuk mengurus tetangga lain? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus aibnya sehingga tak sempat mengurus aib orang lain. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus cacat dirinya sehingga tak sempat menengok cacat orang lain. Berbahagialah orang yang mengurus suaminya sehingga tak sempat menengok laki orang lain. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus istrinya sehingga tak sempat mancaliak bini orang. Agak dicaliak bini orang. Tentang ghibah, karena banyak yang beranggapan kalau dibicarakan itu adalah kenyataan, tidak termasuk ghibah. Apa hukumnya Pak Ustaz? Ayuhibbu a'adukum ayyakula lahma akhihi maita. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumu, tentulah kamu benci. Siapa yang makan bangkai, bicarakan aib orang lain. Stop, memperbanyak zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di tempat tempang sayur datang orang tanya, dah tahu anak saya dulu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyala bicara orang lain. Stop. Bagaimana caranya menyikapi orang yang tidak menghargai hak orang lain? Man lam yarham la yurham. Siapa yang tak menyayangi orang lain, dia takkan disayangi orang lain. Kita orang di bumi Melayu lancang kuning diajarkan sopan santun, tata krama, budi, bahasa, etika, moral. Maka hormati. Laisa minna, tidak umat Muhammad, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif sarafa kabirina, tak sayang kepada yang muda, tak hormat kepada yang tua, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum jika mendudukkan menginjak? Apa hukum jika kita menduduki dan menginjaki, Pak Ustaz? Siapa nang diduduki, siapa nang diinjak? Menduduki orang, memijak orang, maka dia zalim. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena perbuatan zalim zulumatun, akan menjadi pada hari kiamat, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sampai-sampai menginjak bahu pun tak boleh. Ustaz tadi masuk berapa bahu dah Ustaz injak? Saya kan tangan saya turun. Permisi ya Pak, permisi ya Pak. Kalau orang Jawa amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Pak, apa maksud dari surat An-Nisa ayat 24 dan ayat 48? Saya sudah bolak-balik ngasih tahu, saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Dia kalau disebut itu tahu di ayat sekian, luar dari atas 3.5.1. Dia tak tahu. Dia terus terang kalau mau tanya ayat, tuliskan situ, baru saya baca. Kalau ayat 24, ayat 48, tak tahu saya. Sudah bolak-balik saya katakan, aku bukan Ustaz Adi Hidayat. Ketika kita selesai melaksanakan sholat wajib, kita ragu-ragu apa wudhu kita batal ketika sholat tadi, bolehkah kita mengulangi sholat kita? Jangan kamu batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, au tajida rihan, atau dipanggil bunda. Jangan kau batalkan sholatmu sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Sedang sholat, batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Jangan kau ulangi sholatmu sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada yang bersuara tapi tak berbau, ada yang berbau tapi tak bersuara. Apa maksudnya? Kentut. Bolehkah kita mengakikahkan diri sendiri? Boleh. Mana dalilnya? Aqa'an nafsihi ba'da ma bu'isa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Sahih hadisnya. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadisun sahih. Di mana? Sudah ada di buku 37 masalah populer. Ustaz mau jual buku ya? Download gratis di Play Store. Tentang masalah akikah. Bapak ibu yang belum akikah, balik dari sini langsung beli kambing. Nanti habis maghrib undang tetangga, sahabat, kerabat, langsung makan. Tapi kalau sudah 40-30 tahun, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Kalau 40 tahun minta ayun, marhaban ayanur, datang lo bini bawa kelapu. Langun tengambut. Bolehkah kita iri dengan Rasulullah? La hasada illa fisnataini. Tak boleh iri kecuali dua. Pertama, iri menengok orang yang dikasih kelebihan Quran, siang malam baca Quran. Saya iri kepada Syekh Rashid. Boleh. Kenapa dia pandai? Yang kedua, ada orang dikasih harta, siang malam bersedekah. Iri saya. Tapi itu makna iri yang lain, yaitu adalah ghibtah namanya. Bukan iri yang dengki, busuk hati. Bukan. Ghibtah. Saya iri dengan Rasulullah, kenapa dia hafal Quran, siang malam baca Quran. Saya iri dengan Rasulullah, kenapa dia hartanya banyak, berinfak sampai mati. Boleh, ghibtah. Hukum sendawa ibu-ibu saat solat. Tak apa. Tapi kalau bisa ditahanlah, ditahan, jangan sampai keluar suara. Jangan keluar suara. Habis makan durian pula. Bagaimana cara mudah menghafal dan menguatkan hafalan Al-Quran, Pak Ustaz? Pertama, saya tak hafal Quran. Dulu waktu di Al-Azhar, tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz. Mata kuliah 13, Usuluddin. Berarti 14 sama Quran. Gimana caranya? Habis subuh dihafal satu halaman. Nanti waktu sholat di masjid, qobliyah, ba'diyah, diulang balik. Waktu sholat diulang, diulang. Nanti habis asar pergi ke masjid, biasanya ada syekh bersandar di dinding untuk mendengarkan bacaan. Itu tradisi di masjid. Banyak kami ngantri, ngintorkan hafalan. Kenapa semangat? Karena habis nyetor dapat duit 20 pon. Lalu setelah itu nanti setelah hafal ditulis di kertas. Kata orang sambil nulis itu sama dengan mengulangi hafalan 20 kali. Karena kalau nulis kan pelan, kalau ngapal kan cepat. Begitu cara kami dulu. Ustaz dulu ngapal itu motivasinya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari dunia akhirat, untuk mencari-cari apa? Asal beasiswa jangan putus. Dulu begitu waktu kuliah. Maaf mau nanya tentang tahlilan Ustaz. Apa ada di negara lain yang melakukan tahlilan? Karena saya tahu hanya di Indonesia saja. Kebetulan saya baru 3 malam hari, baru berapa hari balik dari Mesir. Saya tinggal di Darasah, di belakang Masjid Khadrawi, di daerah Hayil Hussein, dekat Al-Azhar. Ada pula orang meninggal. Habis meninggal, dipasang tenda. Saya tanya, itu orang Mesir baru meninggal? Iya, itu tenda apa? Tahlilan Pak Ustaz. Ada juga NU di sini. Gitu. Jadi siapa yang bilang gak ada tahlilan? Ada. Cuman bacaan-bacaannya mungkin tak sama. Urutan-urutannya. Tapi yang jelas, yang empat itu ada. Ada baca Quran, ada makanan, ada tausiah, ada silaturahim. Jangan terjebak pada katanya. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Apa pula itu? Jangan terjebak pada nama. Substansi empat itu ada. Ada baca Quran, ada tausiah, ada makanan, ada silaturahim. Makanan itu aslinya dulu bukan kita minta makan sama dia. Meninggallah Ja'far. Ja'far meninggal. Isna'u ta'aman li ahli Ja'far. Kita masing-masing bawa nasi, bawa makanan untuk keluarga Ja'far. Kau jangan masak ya. Mas, ini makanan untuk keluarga Ja'far. Makanan tadi banyak, lalu mereka makan. Maka kalau ada di sini orang meninggal, jangan kita menyusahkan dia. Pak Ketua BSKM langsung kasih tahu, Pak, Bu, jangan masak. Kami nanti bawa makanan kemari. Karena begitu aslinya. Ini sudahlah, bak kata pepatah. Jatuh ditimpa tangga, digigit kucing pula. Udahlah dia meninggal, susah menyiapkan masakan, mengutang pula lagi. Jangan, kita yang bawakan makanan. Tapi kalau ada anaknya kaya mau sedekah, masaklah buatkan nasi kotak. Tapi di akhir itu kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, ini bukan harta bapak kami, ini bukan ngutang, ini bukan harta warisan, ini bukan harta anak yatim. Ini adalah sedekah saya sebagai anaknya karena saya anak orang kaya. Apa kalian tak tahu kalau saya ini kaya? Ha? Ha? Ha? Mana yang lebih dulu kita ikuti Ustaz? Antara As-Sawadul A'zam atau Ghuraba? Karena zaman sekarang banyak aliran-aliran yang semua mengaku benar. Sawadul A'zam kebanyakan, Ghuraba aneh. Anehnya kenapa? Bada al-Islamu gharibun, Islam pertama kali datang aneh. Fasawfa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang aneh. Aneh menurut siapa? Tak ada orang sholat ke masjid, dia saja yang ke masjid, dianggap orang aneh. Mantap. Anak gadis semua sudah pacaran, dia tak pacaran, dianggap aneh. Mantap. Semua orang sudah pakai perawet, dia tak mau perawet, dia jaga kehormatannya, dianggap aneh, mantap. Jadi bukan asal aneh, mantap. Tengok dulu, ikut Quran Sunnah apa tidak? Apa hukum mengantar teman beribadah yang memiliki beda keyakinan? Kenapa kau antar dia? Macam tak ada orang lain. Dia kan bisa naik ojek. Antar aku sebentar ke AKBP sana. Berapa nah, ongkos angkot 3.000? Aku pergi kau angkot. Kenapa kau tak mau mengantar aku? Nanti aku antar kau ke sana. Tiba-tiba Ustaz Somad lewat ditengoknya. Dah pindah jemaah nih. Menjadi fitnah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi fitnah. Apa hukumnya sholat wanita yang bermakeup? La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk laki dia, tapi untuk laki orang. Kalau mau pergi keluar rumah, cantik kurang cantik. Kalau di rumah sendiri, macam hantu. Bersolek untuk laki orang, ini tak betul. Maka jangan sampai, dah tahu mau ke masjid dipakai bincu sampai 2 inci. Sebelah biru, sebelah hijau. Kawan golak, awak golak. Pun digolakkan uang awak. Apalagi yang pakai minyak-minyak, itu tak masuk air wudhu. Apalagi sekarang banyak pula make up ini, coba tengok komposisinya pakai lemak babi. Bayangkan kalau lemak babi di muka, itu mencucinya bukan cuma pakai air, air biasa 6 kali, air lumpur sekali. Ambil air lumpur, siramkan ke muka. Dicukur pula bulu mata. Tengok kaca, air. Untung ada spidol, whiteboard. Sampai ke tempat undangan, kipas mati, AC tak ada, panas minta ampun, makan rendam, bawa polu, bawa keringat, gugur ke bawah. Akhirnya ada tisu, disambung dengan tisu. Semua kawan di situ disenyum, dia pun senyum juga. Sampai balik ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu bang. Pemadaman bergilir, PNN. Begitu buka, suami pun menengok, Allahu la ilaha illallah, la maafi samawati wa maafi. Nah, jangan pakai-pakai makeup lagi. Awak dah mengaji, kalau belum mengaji okeylah. Yang penting itu bukan make upnya, tapi inner beauty, kecantikan dari dalam. Karena zikirmu, karena bekas air wudukmu, karena bekas baca Quranmu, orang yang melihat itu ada sentuhan yang luar biasa. Apakah sob ibu-ibu diberi pembatas di masjid? Afdal baik diberi pembatas, tapi pembatasnya sampai ke ujung kepala, paling tidak 2 meter. Ada di beberapa masjid saya tengok pembatas sampai lutut aja. Emang gawang takraw. Ustaz, kita kan diperintahkan untuk mencintai zuriat Nabi. Lalu bagaimana cara yang benar dalam mencintai keluarga Nabi menurut syariat? Mengingat ada juga zuriat Rasulullah yang awam seperti orang kebanyakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Sebaya, lebih tua pula lagi Zaid. Abdullah bin Abbas umurnya 15 tahun waktu Nabi meninggal. Datang Zaid bin Sabit cium tangan. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku? Karena engkau sepupu Rasulullah, maka ku cium tangan. Saya waktu ketemu sama Habib Muhammad, saya cium tangan. Pas saya mau cium tangannya, ditariknya tangan saya. Besok mau jumpa lagi, mau saya cium tangannya, ditarik, diciumnya pula tangan saya. Begitulah Habib-Habib itu, Masya Allah. Tapi dia sama aja macam kita Pak Ustaz. Lau sarakat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi mereka punya kelebihan, tapi di sisi lain mereka manusia biasa, tapi biasanya mereka yang belajar, mereka akan. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia keturunan Nabi dengan yang tidak? Apakah hanya semua yang hidung mancung keturunan Nabi? Kalau di Mesir ada foto saya, Naqabatul Ashraf di samping Al-Azhar. Ini kantor Syekh Azhar, di samping kantor Syekh Azhar ada namanya Naqabatul Ashraf, tempat penetapan Ahlul Bait, keturunan Nabi yang betul apa tidak. Nanti ditengok nasabnya, keturunannya distempel. Ini memang keturunan Ahlul Bait. Jangan asal mancung, Arab. Asal mancung, Arab. Sanjay Dut pun mancung. Bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban untuk beli nasi bungkus? Man ba'a jilda ut'iyatihi fala ut'iyatalah. Siapa yang menjual hewan kulit, kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Ini kulit ada. Kulit ini gimana? Bagikan ke fakir miskin. Fakir miskin? Ya. Ini ada kulit mau? bau najis. Maka juallah kepada yang paham kulit. Buka laptop www.kulit.com. Assalamualaikum Pak Kulit. Yo, bara kulit selambar gini 100 ribu. Aku ada 10 kulit. Ya, datang dia ambil. Ya, 1 juta. Ah, panggil lagi pakir miskin. Pakir miskin. Ya, mau kulit. Duit mau? Mau. Merubah kulit jadi duit boleh. Tapi duitnya bagikan semua. Bagi-bagi miskin. Jadi untuk beli nasi bungkus, untuk beli yang lain dari mana Pak Ustaz? Dari biaya operasional. Ini kurban saya tahun ini 2.400.000. Ini tambahan 100 untuk biaya operasional. Karena sapi yang dari Payakumbuh ke sini tak mungkin naik bis sendiri. Apa hukum mengambil daging kurban belum dibagikan? Status tak jelas. Makan haram. Kulu makan min thayyibat, yang baik-baik. Jangan kau sumbatkan makanan haram ke mulutmu. Apa hukum meletakkan Yasin di lantai? Menyepelekan Al-Quran. Maka saya beli rehal, letakkan di rumah. Kasih keponakan, kasih anak, kasih emak, kasih istri. Kalian jangan letakkan Quran di lantai ya. Kalau ngaji, letakkan di rehal. Apa namanya? Rehal ya? Rehal terbesar di mana? Rehal terbesar di dunia, di Provinsi Riau. Mana dia? Perpustakaan Suman HS. Adakah sholat qabliyah maghrib? Ada. Dulunya ada, sekarang kita ada. Ustaz, tak ada lagi. Semoga selalu dilindungi Allah. Amin, amin, amin. Mana dalil qabliyah maghrib? Ma min salatin mafrudatin, semua salat yang fardu pasti didahului 2 rakaat sebelumnya. Salat maghrib itu fardu apa tak fardu? Fardu, ada dulu. Ma baina kulli adhanaini salah, antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Salat maghrib itu ada azan iqamatnya apa tak ada? Maka ada 2 rakaat. Nabi keluar rumah, ditengoknya sahabat sedang salat qabliyah maghrib menghadap ustuanah. Ustuanah itu tiang yang ada di dalam taman Raudhah. Nabi diam, itu dalil bahwa qabliyah maghrib itu ada. Pak pengurus masjid, ya, kenapa tak dibuat izin qabliyah maghrib? Kalau kami buat qabliyah maghrib, nanti iqamatnya lama Pak Ustaz. Maka kalau begitu, win-win solution, garis jalan tengah, buat stiker. Dari azan ke iqamat, 5 menit saja. Bagi yang terlambat, salah sendiri. Maka begitu 5 menit, tep, Allahu Akbar. Karena kalau tak begitu nanti lambat banyak. Yang lambat ini tak pula sembarangan. RT, RW, masjid. Jadi orang takut lah iqamat. Ustaz, apa itu Habib? Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Kalau saya mau memanggil orang yang saya cintai, ya Habibi. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ya Habibati. Ya Habibi. Maka keponakan saya kasih namanya Habibi. Setiap saya manggil dia, saya cinta. Ya Habibi, Habibi, tahan. Ya Habibi. Orang Arab pun kalau berkawan lama tak jumpa, Masya Allah, ya Abdul Samad, ya Habibi, ya Fuadi, ya Habib Albi. Oh, bukan main lagi. Rupanya mau minjam duit. Habibi. Jadi saking sayangnya sama keturunan Nabi Muhammad tadi, maka dipanggil dia dah Al-Habib Ali Al-Jifri, Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Rizq Syihab, Al-Habib, orang yang dicintai. Apa itu mujassimah? Mujassimah diambil dari kata jisim. Jisim artinya badan, badan artinya tubuh. Mujassimah orang yang menyamakan Allah dengan tubuh badan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi. Mujassimah kafir karena dia menyamakan Allah dengan makhluk yang mengkafirkannya. 2 ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, falam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah sah salat kita di belakang imam yang mujassimah? Kalau ada orang yang mujassimah zaman dulu, dipancung kepalanya. Kalau ada orang mujassimah sekarang, Allah itu sama macam aku, mata, betangan, betelinga, berkaki macam aku duduk di kursi. Maka tak ada hukum tempat kita. Tapi kalau ada hukum tegak khalifah, itu kita tak boleh solat di belakang mujassimah. Jika berhadas besar tapi tak ada air, bagaimana Pak Ustaz? Abu Darda musafir malam tu, dia mimpi, maaf cakap, keluar sperma, tak ada air. Pas bangun pagi, berguling-guling dia di pasir macam ayam. Selesai itu balik ke Madinah, cerita sama Abu sama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ya itu Abu Darda malam tadi mimpi, pas pagi tak ada air, berguling-guling dia. Kata Nabi, tak perlu begitu. Kalau kau tak ada air, jadi gimana ya Rasulullah? Tayamum saja, ambil sekali, ambil lagi, buka sampai ke siku. Dah, tidak pakai kumur-kumur. Jika mendengar pendapat-pendapat ustaz-ustaz di berbagai masjid, bagaimana cara kita menanggapinya apabila pendapatnya berbeda-beda? Ustaz yang satu pendapatnya beda, sedangkan yang lain berbeda pula. Kalau ulama membaca ayat ini berbeda, hadis ini berbeda, pendapat ini berbeda. Berbeda antara satu hadis dengan hadis ini namanya mukhtaliful hadis. Berbeda hadis ini dengan ayat ini namanya muskilul athar, muskilul hadis. Ulama menggodok ayat dengan hadis. Sedangkan kita berbeda antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka berijtihad memilih. Saya pilih pendapat Syafi'i. Kalau berbeda Dr. Mawardi Muhammad Saleh dengan Ustaz Abdul Somad, pilihlah pendapat Dr. Mawardi Muhammad Saleh, karena dia doktor dari Madinah 13 tahun, ahli usul fikih. Kalau berbeda pendapat Abdul Somad dengan Ustaz Mustafa Umar, pilihlah pendapat Dr. Mustafa Umar, karena dia doktor, sedangkan ini lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. Tengok dalil, dari mana pengambilan dalil dia. Ustaz Somad, dalil-dalilnya dari mana? Sengaja saya tulis buku. Kalau saya berpendapat tentang masalah puasa, buka buku saya 30 fatwa puasa. Saya berpendapat tentang sholat, buka buku saya 99 tanya jawab sholat. Saya berpendapat tentang kurban, buka buku saya 33 tanya jawab kurban. Saya berpendapat tentang masalah umum, buka 37 masalah populer. Lengkap. Wifi tidak dikenal sampai ke tempat kita tinggal, karena kita hidup di area perhotelan dan perkantoran. Jadi tidak tahu entah wifi siapa tanpa password. Apakah boleh kita pakai Pak Ustaz? Syubhat. Tak sampai haram, karena boleh jadi dia tak terganggu, tapi tak pula halal. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, faqad istabara'a li irtihi wa dinihi, dia sudah menjaga dirinya dari yang haram. Ustaz pernah tak pakai macam ini? Tak pernah. Kenapa Ustaz tak pakai? Tak ada dekat rumah saya. Ustaz, di kantor saya tersedia musalla hanya untuk dua sop, satu sop laki-laki, satu sop perempuan. Bagaimana hukumnya apabila kami sholat sementara posisi sejajar makmum dan imam menjadi sejajar? Karena tempat yang kecil, tidak sah makmum sejajar dengan imam. Kalaupun darurat, maka dimajukan sedikit si imam tadi. Ini makmum, maka dimajukan dia. Majukan dia. Dan sampai sejajar, majukan dia agak sini. Agak sekaju, karena alasan darurat. Apakah hukumnya kita berzikir untuk menghitungnya menggunakan tasbih? Boleh. Mana dalilnya? Berzikir pakai tasbih itu mana dalilnya? Abu Hurairah berzikir 2000 kali alfa uqdah satu malam, di simpulnya 1000 simpul tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dalilnya. Boleh menyimpul tadi. Itu kan simpul tali, bukan tasbih. Karena zaman dia belum ada tasbih made in China, maka dibuatnya simpul tali. Ibu bapak yang tak mau pakai tasbih, habis dari sini, itu tali-tali cabut. Tali-tali jemuran buat. Apakah orang yang telah meninggal dunia tetap mendapatkan pahala di mana hidupnya? Bersedekah berupa badan, bangunan seperti semen ke masjid tersebut dibongkar. Masjidnya sudah dibongkar. Lalu kemudian apakah dia dapat pahalanya? Hadis riwayat Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan membongkar Masjid Nabawi, komplain jamaah. Kenapa dibongkar Utsman? Putuslah pahalanya. Utsman membacakan hadis, "Man bana masjidan banallah mitslahu baitan fil jannah." Siapa yang sudah bangun masjid, Allah bangunkan untuknya satu istana dalam surga. Jadi bapak ibu yang sudah sedekah, tak perlu dikawal keramiknya di mana. Nanti ketika masjidnya ada pembongkaran, yang lain boleh bongkar, keramik ini jangan. Bapak kami punya Allah. Udah dibangunkan Allah satu istana. Hadis riwayat Utsman bin Affan. Kalau tidak salah Ustaz pernah menyampaikan pembagian daging kurban sepertiga untuk berkurban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk bagian miskin. Pembagian ini apakah sepertiga dari seluruh daging, jantung, paru, segala macam. Sebagaimana praktek di lapangan, ada sebagian panitia kurban yang dibagikan kepada masyarakat hanya dagingnya saja. Semua yang bisa dibagi sepertiga dibagi, tapi yang tak bisa dibagi sepertiga, biji matanya semana baginya sepertiga. Yang bisa dibagi hati bisa, jantung bisa, usus bisa, yang macam anduk itu apa namanya, perut bisa, yang bisa dibagi bagi. Yang tak bisa dibagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ana Syekh Rasid, dekat nih orang. Bagaimana cara menasihati kawan-kawan sebab ana di kalangan menasihati kawan-kawan kita aja. Kawan-kawan, ayo baca Quran yuk. Kawan-kawan, Syekh Rasid tanpa mengajak sudah berbuat. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih mengajak daripada perbuatan, daripada ucapan. Ayo baca Quran, ayo baca Quran, ayo baca Quran. Dia tak pernah baca Quran. Maka prestasi itu sudah mengajak. Berapa banyak tempat saya ceramah, nanya saya, kenal sama? Kenal. Anak saya inginlah macam dia, Pak Ustaz. Jadi perbuatan sudah mengajak, cakap pun mengajak. Bahkan perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Apa pendapat Ustaz tentang Syiah? Apa itu taqiyah? Taqiyah itu bohong. Kalau kebetulan banyak orang NU, ngaku NU. Banyak orang Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah. Kamu Sunni apa Syiah? Saya Sunni. Pas ke Bandung banyak orang Syiah, kamu Sunni apa Syiah? Saya Syiah. Pas kebetulan di tengah jalan bingung, kamu Sunni apa Syiah? Saya Susi. Apa itu Sunni Syiah? Apa itu Syiah? Syiah adalah pengikut Sayyidina Ali. Loh, pengikut Sayyidina Ali kok tersat? Karena mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Kalau hanya sekedar memuliakan Ali, Syiah Zaidiyah, no problem. Tapi kalau sudah sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar itu laknatullah alaih seperti buku Renita, istri dari Jalaluddin Rahmat dalam bukunya 40 masalah Syiah. Ini sudah masalah. Maka kata Imam Syafi'i, yang ngaku mazhab Syafi'i, man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar tak layak jadi khalifah, maka dia Syiah. La tusalli khalfa rafidi, jangan kau solat di belakang mereka. Tak boleh solat kalau di imam Syiah, jangan solat di belakang Syiah. Apakah boleh mengingat hari lahir, ulang tahun dengan amal soleh bersedekah? Boleh. Tanpa tiup lilin. Jangan, jangan tiup lilin. Majusi. Untuk minta ditiupkan api, jangan. Tapi kalau bersedekah boleh. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau beramal soleh hari ini? Zaka yauma wulidtu, hari ini aku dilahirkan. Boleh, itu dalilnya. Boleh beramal soleh di hari kelahiran. Beli nasi, pergi ke panti asuhan Muhammadiyah. Pergi panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan Muhammadiyah. Ya. Berapa anak yatim sini? Ada 100 orang. Ah, tolong Pak, saya mau ngasih mereka makan. Berapa orang? 5 aja. Tapi mau nanya, enggak, ikut aja nanya, cukup Pak. Saya lihat di YouTube bahwa ulang tahun tidak boleh, ulta yang kayak mana yang boleh, mana yang tak boleh. Undang anak yatim, fakir miskin, bagi, panggil Ustadz tausiah ceritanya tentang mati. Ustaz, tolong nanti datang ke rumah kami. Apa ceritanya tentang mati? Hingga habis itu dia ingat mati. Duitnya banyak, bersedekah, takut buat dosa. Ingat, umurmu bertambah, kau akan mati. Tapi jangan gara-gara itu bawaannya mau mati. Saya punya kakak perempuan dan sudah menikah. Abang ipar saya punya adik perempuan. Bolehkah saya menikah adik dari abang ipar saya? Boleh. Kakak dia kau ambil, adiknya. Kakaknya lu diambil abangmu, adiknya pula kau ambil sekali lagi. Bagus, daripada diambil orang. Bagus kita ngambil. Apalagi dia perempuan soleha, baik. Kasih tahu sama dia, kakakmu beruntung betul abangku mengambil kakakmu. Jadi maksud Allah, aku pula ingin mempersunting di kau, wahai adiknya. Tak apa-apa kata dia. Ustaz, saya punya sebuah gitar. Jika saya jual gitar tersebut, saya berdosa? Gitar ini kalau dipakai oleh yang membeli itu dengan suara solawat, dinyanyikannya solawat. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Dreng, dreng, dreng, dreng, dreng. Tapi kalau dipakainya untuk lagu metal, oh, maka gitar ini syubhat. Samar-samar dia. Bagusnya kemana Pak Ustaz? Bakar aja lah. Apa hukumnya berdoa dengan membalikkan telapak tangan? Buka dalam fikul islami wa adilatu syekh Abu Zuhaili. Rabbana zalabna anfusana minta. Tapi ketika menolak bala, Allahumma dfa'anal ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka bencana musibah narkoba dari Pekanbaru ya Allah. Sahkah orang yang sholat sendirian padahal di depannya ada orang yang sholat berjamaah? Kenapa dia sholat sendirian? Dia sholat sunat. La sholata, la sholata illal maktubah. Idza uqimatis shalah, kalau sudah dikumandangkan iqamat, la sholata, tak lagi ada sholat sunat. Langsung salam, ikut sholat berjamaah. Sholat apa dia di situ? Kau harus tanya. Nanti selesai sholat tanya, kau sholat apa tadi? Sholat kata dia. Sholat apa? Aku pun tak tahu pula sholat apa. Dia jahil, orang jahil. Apa hukumnya menikahi janda beranak tiga? Baguslah dapat bonus tiga. Orang ke Singapura buat bayi tabung, dia langsung tiga. Bagaimana sikap saya sebagai anak untuk mendapatkan restu dari orang tua yang melarang menikahi janda tersebut? Yang mana bila saya insya Allah menikahi janda beranak tiga akan baik nilainya, baik dunia akhirat. Kalau kamu menceramahi orang tuamu tak bisa, maka kau cari nenek mama alim ulama cedik pandai dan didudukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tampai basanda, daunnya tampai banaung, akarnya tampai baselo. Ajaklah dia untuk mengecek ke amak apa awak. Bu, anak ibu kok ingin menikah? Itulah Pak Ustaz. Namun tak lo setuju dengan nikah. Ceritakan Ustaz itu. Sebenarnya begini, begini. Akhirnya menitik air mata ibu. Izin saya nikahnya dia. Tapi sesudah nikah, jangan dia datang ke sini. Carilah orang lain yang bisa meyakinkan ama awak itu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ta'aruf? Tak ada pacaran-pacaran. Yahudi, orang kafir merusak anak-anak kita. Jadi kalau kalian yang lajang-lajang, yang sudah hijrah, nampak ada anak gadis cantik, mana tahu tadi pas mau meletakkan sendal, tiba-tiba nampak. Tanyalah pengurus masjid Nurul Yakin, Pak, itu siapa itu? Pas ditanya, merah wajah bapak. Kenapa? Akulah bapaknya. Boleh saya bertamu besok Pak? Ya, besok datanglah ke rumah. Tapi kalau bisa maghrib ya, suruh maghrib. Pas datang ke Nurul Yakin maghrib, suruh bapak tu azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak tu pun di belakang contreng. Bisa. Habis itu iqamah. Setelah iqamah, maju dulu ke depan. Dia mau tes jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lembut hati bapak ya Allah. Sampai walau dhalin amin. Calon nanti tadi mau menggaya pula. Ya ayyuhalladzina amanu la la. Bis. disambung apa tu dari belakang. Kulhu selar. Ustaz, ana seorang guru tahfiz. Ustaz, ana seorang guru tahfiz. Bagaimana menurut pendapat yang sahih tentang hukum ana membaca dan memegang mushaf ketika ana sedang haid dalam mentalkinkan murid? Sepakat sampai mazhab paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa perempuan tadi tidak boleh memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, masuk ke masjid, i'tikaf, salat, puasa. Lalu bagaimana? Ada tak pengecualian? Ada. Pengecualian pertama, guru mengaji boleh membacakan potong-potong. Dia kan guru nih, baca potong. Anak-anak murid, dengar ibu baca ya. Ya. Innallaha, innallaha, la yastahyi, la yastahyi, ayatriba, ayatriba, masalamma, masalamma. Boleh, potong-potong. Ustaz, aliran sesat. Ustaz, itulah perlunya irama. Ustaz, aliran sesat, ada titik komanya. Ustaz, aliran sesat, Ahmadiyah, lain-lain dibubarkan MUI. Mengapa Wahabi dibiarkan? Sudah banyak yang mengadu ke MUI. MUI belum lagi mengambil. Yang jelas fatwa Majelis Ulama Negeri 9 Kelantan, Kedah, Perak, Johor, Malaka yang mengeluarkan fatwa MUFTI Negeri 9. Apa hukum bagi kita yang melihat perayaan HUT RI dengan perlombaan bapak-bapak main bola berpakaian seperti wanita? Dan apa hukum panitia penyelenggaranya? La'anallahul mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Walaupun hiburan. Maka tahun lalu saya diundang ceramah 17 Agustus, tahun ini diundang ceramah 17 Agustus, insyaallah tahun ke depan tidak akan ada lagi yang model begini karena sudah banyak ceramah. Saya khutbah kemarin, merdeka bukanlah tahun lalu, merdeka adalah ketika kita menegakkan agama Allah, mengingatkan lagi. Nah, jadi jangan lagi diisi dengan hiburan yang merusak. Dulu Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar. Seandainya Bung Tomo pakai daster waktu itu, takut Belanda. Mana takut Belanda? Belanda itu takut karena teriak Allahu Akbar. Jenderal Sudirman demam-demam, kena penyakit malaria, dia masuk hutan. Kita memperingati merdeka pakai daster. Ada pula yang mengirim WA ke saya, ibu-ibu menyusukan suaminya pakai dodot. Bagaimana hukum memakan daging kurban yang diambil saat pembagian? Sudah tadi bahas. Apa tanggapan Ustaz tentang Pekanbaru Kota Madani? Pekanbaru Kota Madani yang metropolitan, saya sudah sampaikan ke Pak Camat, saya sudah sampaikan ke Pemda. Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani diangkat imam-imam paripurna, sudah mantap. Didirikan sekolah Madani, sudah mantap. Yang saya sampaikan, bagaimana supaya warnet-warnet buat izinnya. Kemudian Satpol PP Syariah menangkap yang melanggar izin. Kemudian jangan bagi anak yang berseragam masuk. Kemudian jam sekian tutup. Nah, itu sudah saya sampaikan, boleh balik dengan ceramah. Apa hukumnya bagi wanita yang memakai parfum? Adakah hadis untuk dalilnya naqli tentang itu, Pak Ustaz? Nabi, hadis sahih, Nabi melarang perempuan yang pakai parfum mendekati masjid. Oh, kalau gitu kita disuruh berbusuk-busuk, berbau-bau. Tengok juga hadis lain, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, layak rabanna, jangan dekat. Kombinasi antara hadis ini, Nabi melarang orang pakai parfum terlalu wangi, Nabi melarang orang yang bau busuk, bau bawang dekat masjid. Lalu jalan tengahnya bagaimana? Kalau sekedar menghilangkan bau tak apa-apa. Ada tuh sekedar menghilangkan bau ketiak, bau keringat segala macam, dipakainya itu tak apa. Yang tak boleh itu dipakainya, yang dia pakai di ujung tuh masuk, tercium oleh imam depan sampai hilang ayat itu. Begitu sampai baunya ke depan, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud. Hilang lakum dinukum waliyadin, kata-kata apa. Bolehkah kita menggunakan tasbih waktu berzikir, Pak Ustaz? Dan dijawab di buku 37 masalah populer, saya bahas tentang masalah zikir pakai tasbih. Apakah Ustaz menjadi imam harus orang tua? Apakah menjadi seorang imam harus orang tua? 14. Lengkapnya nanti tengok di video YouTube. Kalau berkumpul satu kota Pekanbaru, siapa yang jadi imam? Ulil Amri, Bapak Dr. Firdaus STMT. Di bawah itu imam ratib, imam paripurna. Tak ada imam ratib, aqra'uhum. Siapa yang paling banyak hafalannya? Wa afqahuhum, yang paling paham. Siapa yang paling banyak hafalan dan paling paham? Di bawah itu yang paling banyak hafalan. Tak ada syarat paling tua. Yang nomor 14 yang sudah nikah. Makanya ketika kemarin imam-imam bulan Ramadan banyak dari pesantren, ada jemaah komplain, imam awak kalau nikah atau belum? Pak, nikah itu nomor empat boleh. Masalah dia tak nikah, nikah tak nikah, dia udah hafal Quran. Apalah nikah dua kali, enggak dapat baca Quran. Berapa umur anak paling ketek yang pernah jadi imam zaman Nabi? Sab'asinin, umur 7 tahun. Sampai-sampai makmum di belakang, kata makmum di belakang, aghliku ista. Imam, tolong tutup ista. Maaf-maaf cakap, pantatnya terbuka. Saking anak tadi masih kecil, terbuka pantat. Dia bilang, tutuplah pantat imam itu. 7 tahun umurnya. Tapi hafalannya luar biasa. Seorang perempuan sholat di rumah, apakah harus memakai iqamah? Iqamah itu sunnah. Dibaca baik, tak dibaca tak apa-apa. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak ibu, saya anjurkan beli buku fikih. Fikih Islam Sulaiman Rashid. 40.000. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Biar tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Sulaiman Rashid. 40.000. Toko Toha Putra. Toko Tafakkur. Apakah kita minjam uang koperasi dengan 10% itu 10 bulan riba? Riba. Koperasi berbunga riba. Sudah masuk azan? Berbunyi dia. Entah dia segan tak berbunyi. Mana tahu? Tengoknya Ustaz, usaha berbunyi gitu. Sampai di mana kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya melaksanakan sholat? Anak saya itu sudah dewasa, Pak Ustaz. Sampai malaikat maut datang. Saya umur 40 tahun, emak saya umur 70 tahun. Sampai sekarang tak berhenti. Tak berhenti menurut nunjuk ajar. Man, sini lu. Dia manggil saya tak Ustaz, manggil man aja. Man, sini lu. Awas kalau kau berzina. Aku ni Ustaz ni, Mak. Ya Ustaz pun ada juga setannya. Apa hukumnya salat wanita yang menggunakan make up? Udah tadi, mencontek, pasti duduknya dekat-dekatan. Bagaimana kita menghadapi zaman yang semakin canggih nih Pak Ustaz? Itulah isi ceramah tadi. Masukkan anak-anak ke sekolah, tetap berjamaah, jaga diri. Apakah anak angkat mendapatkan harta warisan? Anak angkat tak dapat harta warisan. Kalau saya kasihan sama dia, gimana caranya? Kasih dia hibah. Kasih dia hibah. Ini kuhibahkan satu ruko untuk engkau. Sah. Atau cara yang kedua, wasiat. Kutuliskan wasiat tanahku 2 hektar kelapa sawit untuk dia. Sah. Yang penting tak boleh lebih dari 1/3 total harta. Begitu cara sayang sayang kepada anak angkat. Apa hukum rebonding? Kalau ada perempuan merobanding rambutnya untuk dirinya sendiri dan suaminya di rumah, tak apa-apa. Dengan syarat alatnya itu tidak haram. Kalau ada di situ alatnya koncing kudo, najis, tak boleh. Untuk dia dan suaminya. Tapi kalau untuk laki orang tak boleh. Makan, apa hukum pesan makan lewat Gojek online? Tak apa-apa, asal diantarkannya cepat lah. Bagaimana cara menjawab kepada orang tua saya sudah kerja, umur saya sekarang 24 tahun, tapi orang menyuruh saya menikah di umur 28 tahun. Pak Ustaz, anak saya ini mau nikah. Nikah kan saya bilang. Saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu Pak Ustaz. Mobil pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi. Anak ibu tiap malam Ahad malam Minggu pergi pacaran. Iya Pak Ustaz. Selama dia pacaran, hukum zinanya ibu menanggung. Zina mata, zina tangan. Mana ada mereka berzina, mereka makan mie ayam aja kok. Siapa bilang dia makan mie ayam? Tak apa-apa dia makan. Ustaz, sewaktu sekolah, kapan waktu Ustaz belajar hadis. Waktu sekolah kapan waktu Ustaz belajar hadis? Memang jurusannya hadis. Namun sekolahnya Darul Hadis. Darul itu artinya rumah. Hadis, rumah hadis. Jadi tak ada belajar lain. Tak ada belajar bahasa Arab, tak ada belajar fikih, tak ada belajar tafsir, tak ada belajar. Belajarnya hadis. Di mana Pak Ustaz? Itu yang dokek Merauke tadi. Ustaz, jawaban dari sholat istiqarah itu condo apa Pak Ustaz? Harus berapa lama kita istiqarah? Tetap istiqarah tengah malam makin sepi makin sunyi sampai ada sinyal-sinyal di dalamnya mencondong ke sana. Baru kita pilih dia. Saya Pak Ustaz mau nikah sama ini terus mana nampak? Dua-duanya nampak Pak Ustaz. Sampai akhirnya satu keputusan. Bisa memilih antara dua atau memilih satu iya atau tidak. Sampai diberikan Allah petunjuk yang kuat. Kalau umat Islam meninggal dunia, ruhnya di mana Pak Ustaz? Ruh tiga. Orang yang baik-baik tempatnya illin. Orang yang jahat-jahat tempatnya sijin. Tapi Allah kuasa mengirimkan ruh untuk masuk balik ke dalam badan dan dicabut balik untuk merasakan azab atau merasakan nikmat. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh. Benarkah ruh bisa datang ke rumah? Tak bisa. Kalau ada orang keserasukan ruhnya datang, itu bukan ruh, itu jin korin. Di badan saya ini ada jin. Jin yang selalu menemani saya waktu. Ketika saya mati, jin saya ini hidup. Tiba-tiba ada orang kerasukan sini. Masuk ruh. Masuk jin saya tadi. Disangka orang ruh, jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu kan bunyi. Oh, banyaknya lagi. Sudah masuk waktu kita sholat isya. Apakah dilanjutkan atau entah cemana ini? Asar. Mau isya aja pula cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.